perkasa, langkah pemuda, penyusun gerak, puncak berseri, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Alun beralun, tarik menuju alun, irama nama tinggal sejarah. Janganlah canggung, hai untuk mengalun, lagu Razafin berkah yang terindah. Kilau bersih. Aku nanti tiada kabar kau beri.